الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, setelah kita membahas kitab yang ringkas di dalam masalah fikih dalam babul fiqh, dalam kitabul fiqh, yaitu Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Kemudian kita lanjutkan dengan kitab yang mukhtasar juga, kitab yang ringkas juga dari mazhab Syafi'i, yang merupakan mazhab terbanyak penganutnya di negara kita, negara Indonesia ini. Sekarang setelah yang ringkas, kita ingin yang lebih agak sedikit luas dibandingkan yang sebelumnya. Oleh karena itu kita mulai lagi dengan mazhab Hambali, yaitu kita akan membahas dari kitab Zadul Mustaqni', Ikhtisarul Muqni'. Kitab Zadul Mustaqni' ini merupakan salah satu kitab yang sumber dalam mazhab Hambali, dan banyak dijelaskan, dirincikan penjelasannya, disyarah, diuraikan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskannya dalam judul bukunya Al-Mumti', Syarh Dzadil Mustaqni'. Ada sekitar berapa jilid? 17 jilid kalau saya tidak salah. Jilid besar ya pembahasannya. Oleh karena itu kita membahas, kalau kita bahas syarahnya tidak akan habis cukup waktu. Maka kita bahasannya matannya, kemudian kita jelaskan maksudnya insyaallah taala. Dan alhamdulillah kami pernah sendiri dengan beberapa teman mahasiswa Indonesia program pasca sarjana di Jamiatul Imam Universitas Imam dahulu, pernah belajar langsung dengan Syekh murid dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin sendiri, yaitu beliau dari salah satu kota di dekat dari Qasim, ya kan, kita belajar langsung dengan Syekh tersebut, dan masya Allah beliau juga punya syarahannya dan dicetak juga. Tapi saya tidak menemukan cetakan syarahan beliau tersebut di sini. Maka lebih baik yang populer yang kita bahas rujukannya, sehingga banyak kaum muslimin yang bisa mengikuti kajian ini. Bismillah. Qala al-mu'allif wa rahimahallahu ta'ala Kitabul Bay' wa huwa mubadalatu malin walau fi dhimmati aw manfaatin mubahah. Yang pertama adalah Kitabul Bay', kitab jual beli. Teruskan. Kama marrin walau fi dhimmati aw manfaatin mubahah kama marrin darin bimithli ahadihima ala ta'am kama marrin fi darin. Kama marrin fi darin bimithli ahadihima ala ta'bit ghira riban wa qardin. Kitab jual beli adalah mubadalatu malin, tukar menukar harta, walau fi dhimmati aw manfaatin mubahah, terkait dengan jenis dhimmah, barang yang dijaminkan. Terus nanti insyaallah. Aw manfaatin atau sesuatu manfaat yang mubah, seperti mamarin fi darin, makna mamar jalan, jalan gang kecil, atau seperti keduanya ala ta'bid mana selama-lamanya sah, ghairu riban wa qardin, dengan tanpa riba dan qard. Masyaallah, Ustaz Ihsan masih begini para ulama dahulu menulis buku mereka dengan ringkas. Sehingga kita kalau tidak punya background terbelakang dalam spesialisasi ilmu tersebut, agak repot memang memahami ungkapan atau ibarat para ulama dalam kitab-kitab kecil mereka tersebut. Ya. Tapi apa tujuan mereka menulis buku kecil? Biasanya mereka punya bukunya yang kecil, yang menengah, yang besar sekalian. Seperti Ibn Qudamah, punya buku Al-Mughni, besar sekali. Tapi suka kan sufi orang di sana, ada dalilnya, ada segala macam lengkap. Kemudian beliau ringkas lagi dalam bukunya yang kecil sekali ini, seperti Zadul Mustaqniyah ini, kitab Zad ini. Yang ringkas ini tujuannya apa? Tentulah diperas dari uraian yang luas, kemudian jadi kecil itu akan repot emang. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah berkata, Kitabul Bi', kitab tentang jual beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah mubadalatu malin, tukar menukar harta. Saya punya harta rupiah, Ustaz Ihsan punya harta buku. Saya tukar rupiah dengan buku. Apa namanya ini akadnya? Bi', jual beli. Saya punya harta motor, Ustaz Ihsan punya harta gerobak. Saya tukar motor dengan gerobak. Apa namanya akadnya ini? Bi', jual beli. Nah, itu yang dimaksud dengan jual beli, betul. Walau fi dzimmah, ghairu muayyan, harta tersebut yang ditukarkan tersebut, ada yang muayyan, ada yang fi dzimmah. Yang muayyan dihadirkan pada waktu akad. Ya. Ustaz Ihsan punya laptop itu, saya punya buku ini. Saya tukar, Ustaz. Oke, ini namanya muayyan. Fi dzimmah, saya tahu beliau punya laptop itu, tapi enggak dibawanya sekarang di majelis. Saya katakan, Ustaz, tukar syarul mumti' ini dengan laptop antum. Ya, saya yakin enggak mau dia karena harganya berbeda. Tapi contoh, tidak dibawanya laptop yang bawanya, maka ini namanya fi dzimmah. Ini namanya fi dzimmah. Nanti dalam hal ini definisi mencakup seluruhnya. Karena ada yang memang hadir kedua-dua uangnya dan barangnya, ada yang tidak hadir seperti akad. Bahasa Ihsan, salam. Ya. Salam. Saya, Ustaz, saya beli dari Anda laptop seperti itu 100 pieces. Punya dia 100. Enggak kan, punya satu doang. Sekarang siap saya jual dengan harga sekian. Ini fi dzimmah namanya, belum dimiliki dia. Ini termasuk di sini akad salam. Ini maksudnya fi dzimmah. Paham, Ustaz? Ya. Au manfa'atin mubahah. Menukar harta dengan manfaat. Manfaat di sini adalah jasa. Harta tersebut ada berbentuk mal mu'ayyan, barang tertentu, ada bentuk mal mu'ayyan, ada bentuk manfaat, jasa. Terus saya katakan, Ustaz, saya jual buku ini tapi dengan syarat setiap hari Kamis pagi tolong antar jemput saya dari rumah ke studio Rojak. Antar jemput ke studio Rojak tersebut manfaat kan, jasa. Ditukar dengan barang yang mu'ayyan di sini, itu buku. Ya, itu juga masuk bagian dari bay'. Walaupun dia nanti punya nama khusus, yaitu ijarah. Allah Ta'ala. Kama malin fi darin. Seperti tempat lewat di dar. Dar itu sekarang enggak ada lagi kalau sistem dar itu. Dar itu adalah kalau orang Arab zaman dahulu mereka rumah, punya rumah di dalam, di rumah, di luar rumah itu adalah, yang mengelilingi rumah itu adalah pagar lagi. Namanya luas tanah yang dipagari dia itu ada sekitar 30x30. Pagarnya 30x30. Dengan tinggi pagar 2 meter. Mungkin sekarang masih bisa dilihat di kota Mekah bagi orang-orang yang kaya sebagian di Saudi Arabia, mungkin masih ada. Ya. Nanti rumahnya di dalam, di tengah-tengah pagar yang 50x50 dari lapangan bola tadi, rumah di dalam itu namanya 10x10. sehingga apa, lapangan rumah ini luas, mereka anak-anaknya mau main, mau apa, istrinya mau apa, enggak, dan dipagar, pagar luar enggak kelihatan, pagar tembok. Ya, itu namanya dar. Alat ta'bidi bimisli ahadihima, dengan semisal salah satu keduanya, baik tukar menukar itu adalah jasa dengan jasa, atau tukar menukar barang dengan jasa, atau jasa, barang dengan barang. Kemudian tukar menukar ini selamanyakah atau beberapa saat saja? Kalau beberapa saat saja namanya ijarah. Tukar jasa menempati rumah ini beberapa saat, sekitar 3 bulan dengan umpamanya uang sekitar sekian dolar, sekian real, sekian rupiah. Ini namanya ijarah. Nanti akan ada penjelasan. Ghayra riban wa qardin, dengan syarat tidak mengandung unsur riba dan qard, tukar menukar uang dengan uang. Ya, nanti insyaallah akan kita jelaskan. Berarti di sini mualif menjelaskan bahwa riba tidak termasuk jual beli. Dan qard tidak termasuk jual beli. Memang ada tukar menukar di situ. Qard, saya mubadalatu, saya pinjamkan Ihsan pemainnya 1 juta. Nanti beliau kasihkan kepada saya 1 juta lagi. Apakah yang saya berikan ke dia? Saya catat ke dia, saat nih saya berikan pinjaman, ini nomor serinya. Nanti berikan ke saya lagi dengan nomor seri yang sama ya. Bisa? Tidak. Karena dia akan ditukarkannya lagi kepada barang atau jasa yang lain. Berarti akan diberikannya kepada saya adalah ganti dari nomor seri yang lain. Berarti ini terjadi juga mubadalah. Tukar menukar, iya atau tidak? Iya, tetapi di sini adalah qard namanya, bukan namanya jual beli. Wallahu taala alam, insyaallah kita perluas penjelasannya mungkin dalam tanya jawab. Wabillahi taufik. Jazakumullah khair pada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi yang telah menjelaskan dari pembahasan Kitabul Bai' yang disampaikan dan disebutkan dalam Kitab Zadul Mustaqni ini, dan kemudian untuk memperluas pembahasan dan memperdalam materi, kami berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin bertanya terkait dengan bab jual beli. Kita berikan kesempatan di 0218236543. Pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Silakan. Baik, kita angkat via telepon dulu. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon maaf Umar, dikecilkan dulu volume suara televisi atau radionya. Ada feedback. Baik, dengan siapa di mana? Pak. Oh gini Ustaz. Halo. Dengan siapa di mana, Umu Mala di Karawang. Silakan Umu Mala. Iya begini Ustaz, ini masalah 4 tahun yang lalu ya. Begini, kakak saya perempuan, punya suami itu, yang suami pertama itu punya anak 2, laki dan perempuan. Setelah itu bercerai ya. Apa? Terus bercerai. Punya anak 2. Nah kemudian ini Ustadz menikah lagi dengan suami yang kedua, tidak mempunyai anak. Tidak punya anak. Tidak. Kemudian ini Ustadz, apa, dengan perkawinan dengan suami yang kedua ini udah 30 tahun ya. Apa? Mempunyai rumah 30 tahun dengan suami yang kedua. Kenapa dengan suami kedua Ibu? Sudah 30 tahun. Masya Allah, terus. Punya rumah hasil bersama mungkin ya, hasil bersama. Nah dikarenakan kakak saya itu di luar Jawa ya, beliau itu di luar kakak Jawa. Kenapa? Dikarenakan apa? Tinggalnya di luar Jawa dengan suami yang kedua itu. Kemudian pulang ke saya, pulangnya gitu ke adiknya berarti saya ya. Punya rumah itu di tempat deket saya. Nah, sampai meninggal itu di rumah saya, Ustaz, karena sakit kan beliau ya. Meninggal. Kemudian si harta itu dirampas semua sama anaknya tuh yang 2, Ustaz. Itu gimana statusnya? Suami yang kedua itu tidak dikasih apa-apa. Gimana itu, Ustaz, status harta tersebut? Ya. Maaf, Ustaz. Baik, kemudian itu saja pertanyaannya. Ada juga lanjutannya Ustaz. Nah setelah harta itu dirampas semua ya sama anaknya yang 2 itu, sementara suaminya tidak diberi. Terus dikarenakan kakak itu tinggal bersama saya sampai meninggal, ternyata kakak itu pun mempunyai rekening sebesar 150 jutaan, Ustadz, yang saya tahu itu ada di tempat saya itu bukunya. Nah, kemudian si harta itu kata suami yang kedua itu katanya yang suaminya terserah, katanya itu mau buat saya atau gimana terserah katanya gitu. Dan ada dibagi waris, Ibu. Gimana? Dibagi waris. Oh, dibagi waris juga, yeah. Kan rumah itu udah semua sama anaknya, Ustaz. Iya, yeah, tetap dibagi waris juga. Oh, gitu. Itu makanya saya itu, Ustaz, saya itu merasa bersalah gini. Suaminya nggak dapat sedikit pun. Terus uangnya itu saya yang ngatur. Udah saya bagi-bagikan aja menurut wasiat kakak. Harus dibagi ke apa, penghafal Al-Quran atau yang lain. Nggak bisa. Begitu. Wasiat tersebut, ya, itu sebelum meninggal. Oh, wasiat. Wasiat sebelum meninggal, ya, itu ada. Sebelum meninggal dia berwasiat begitu. Iya, utang sama saya juga karena saya yang mengurus kan. Katanya saya mau digaji, katanya gitu sekian juta, katanya itu tidak. Tetapi wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Ini 150 juta banyak kan? Iya, 150 juta dan rumah itu 500 juta, Ustaz. Rumah. Terus disisir. 500 juta milik kakak sendiri atau? Iya. Ya mungkin berdua sama suaminya usaha itu. Iya, kalau begitu 150 juta bukan sepertiga dari 500. Paling iya. Milik kakak 150. 150, 150 lebih dari 50%. 50% bukan sepertiga. Maka dari 150 tadi mungkin 100 jutanya adalah wasiat. Itu yang bisa diwasiatkan. Yang 50-nya dibagi kumwari. Allah ta'ala. Itu lalu suaminya tidak diberikan harusnya berapa persen itu, Ustaz, untuk suaminya? Untuk apa, Ibu? Rumah? Iya, rumah. Nah, rumah suaminya dapat berapa persen, Ustaz? Seperempat, karena ada anak. Iya, anak dari suami yang pertama sekalipun. Iya. Ini emang nggak dikasih sedikit pun suaminya, Ustaz. Nanti di akhirat akan diberikan. Oh iya. Ya, Ustaz, syukran jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa ala. Barakallahu fiik. Naam, Ustaz. Dalam kondisi kita hidup di negara seperti di Indonesia ini yang banyak orang mengambil hak dengan tanpa cara yang syar'i. Kalau kita bisa berusaha untuk mengambilnya dengan cara yang tidak merusak kondisi, alhamdulillah. Kalau tidak akan kita dapatkan nanti di akhirat. Dan di waktu itu, kita sangat butuh kepada harta daripada kebutuhan kita akan harta di dunia ini. Fadhil Syekh. Baik, jazakallah khair. Kita berikan kesempatan yang berikutnya, yang kedua. Silakan di 0218236543. Ya, kami akan kembali via telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak, di mana? Dengan Abu Syifa di Bogor. Abu Syifa, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa hukumnya mengontrakkan rumah kepada pegawai bank konvensional? Itu saja. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mengontrakkannya halal, tapi uangnya yang diambil haram. Antum suruh dia tinggal di sana, uangnya antum terima, lalu berikan kepada fakir miskin. Oh, begitu ya. Tapi kalau antum butuh uang, jangan pilih dia. Karena uangnya tidak halal di tangan anda. Inilah ijma' para ulama, bahwasanya uang yang haram itu tidak berubah statusnya dengan berubah akadnya. Oh, iya. Dia terima dengan cara yang haram dari bank konvensional karena karyawan. Memberikan jasa untuk lembaga yang haram, haram didapatkan. Kemudian uang haram ini diberikan kepada anda dengan akad yang sah. Berubahkah status menjadi halal di tangan anda? Tidak. Karena anda tahu. Kecuali dia di bank syariah. Jelas, Abu Syifa? Jelas. Bagaimana kalau pegawai pegadaian konvensional, Ustaz? Masya Allah. Setelah dua uang. Setelah dua uang namanya. Sama ya, Akhi. qadarullah Bang, begitu keadaannya. Kita punya dua rumah, yang satu dikontrak oleh pegawai bank konvensional, yang satu dikontrak oleh pegawai pegadaian konvensional. Nasihati mereka, kemudian bilang uangnya jangan kalian serahkan. Ambil aja buat kalian, bertobatlah kepada Allah Jalla Fi'ula. Jadikan modal hidup kalian yang sesuai dengan syariat Allah. Tapi kalau anda butuh, bilang kepada mereka, saya tidak memperpanjang kontrak lagi karena saya tidak apa-apa. Baik. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abu Syifa. Barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Azmi Nurdin di Bangka Belitung. Baik, silakan Pak Nurdin. Pak Azmi. Ya, Pak Nurdin, silakan. Ya, Pak Nurdin. Silakan. Ini Ustaz, saya ingin saya tanyakan, saya ini seorang dagang elektronik ya, menjual. Masya Allah. Menjual barang. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak Ustadz. Misalnya modal saya beli di toko, itu harganya 100 ribu. Kan jarak dari tempat saya ke toko kurang lebih 35 km. Terus? Nah, barang tersebut saya jual dengan seharga 2 kali lipat lebih. Berapa? 2 kali lipat. Apakah lebih termasuk riba hukumnya, pertanyaan saya? Ustaz. Sebentar. 200 ribu anda jual. 200 ribu, bahkan 200 ribu lebih. Karena ya, saya berpikir. Sebentar. Apakah belajar di daerah itu memang harga 200 ribu atau di atas itu atau di bawah itu? Di atas itu. Di atas itu, berarti anda lebih rendah daripada yang lain harganya? Lebih rendah daripada yang lain harganya? Iya. Boleh. Iya. Boleh. Tidak riba namanya ini. Antum, korma sekilo di Indonesia berapa saat? Tergantung merek ya, Zat. Tergantung merek. Kalau mereknya jual, berapa? 300 ribu. 300 ribu per kilo. Iya. Di Saudi Arabia, dia kilo cuma sebentar 25 atau 20 real. Sekitar harganya Rp50.000. Apa yang membuat dia menjadi mahal di sini? Jarak tempuh. Jarak tempuh, jauhnya jarak. Karena di sini harganya segitu sebegitu. Ya, boleh, tidak ada masalah. Yang tidak boleh, kalau di daerah tujuan tersebut, tempat anda menjual itu harganya adalah 100 ribu per kilo, lalu anda jual 200 ribu per kilo, itu tidak boleh. Tetapi ini jaraknya jauh, 35 kilo. Bilang kepada mereka, kalau mereka bilang, wah itu mah di kota besar kita harganya cuma 10 ribu, ya udah nanti beli ke sana, jangan beli di sini. Nanti beli ke sana, jarak 35 kilo, butuh waktu berapa, butuh biaya berapa lagi. Boleh insya Allah. Bila harganya adalah harga pasar. Jadi boleh ya Ustaz ya, enggak apa-apa. Insya Allah, Pak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Azmi Nurdin. Barakallahu fik. Dan semoga Allah mudahkan perdagangan antum. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021 823 6543. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Darsi dari Palembang. Pak Darsi, silakan Pak. Darsi. Nah. Pak, Ustaz saya mau nanya. Iya. Oh, saya tuh ada punya investasi sama teman. Apa? Ada investasi? Investasi di. Anda menyerahkan uang ke teman? Jadi uang saya tuh dijanjikan, dia sendiri menjanjikan setelah dia dapat untung. Saya dibagi hasil gitu, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Kalau dapat untung. Kalau dia rugi gimana? Oh, sampai saat ini nggak dibayarnya? Hah? Tidak ada pembayaran, Pak, gitu. Tidak ada pembagian keuntungan. Betul sekali, nggak ada pembayaran. Iya, dia rugi terus. Tutup usahanya, gimana? Uang Anda hilang? Kalau tutup, kalau dia rugi enggak, tapi dia itu... Halo, Bapak? Terputus. Ada pada sidang kaum muslimin yang lain melakukan akad yang sama dengan ini, namakan dengan akad investasi kalau bahasa Indonesia-nya. Karena masalahnya mudharabah. Anda serahkan dana kepada sahabat, kerabat, teman. Ini dana, tolong Anda putar. Ya udah, saya putar, nanti saya dapat saya berikan kepada Anda keuntungan sekian persen. Sering saya jelaskan bahwa keuntungan yang boleh dibagi yang halal adalah keuntungan yang real, bukan persentase dari modal yang diserahkan. Anda serahkan pemain 100 juta, Anda katakan tiap bulan kasih saya 1 juta. Ini adalah riba. Tetapi kalau Anda katakan ini 100 juta, kalau untung, beri saya 50% dari keuntungan, 50% untuk Anda. Kalau rugi, uang saya berkurang. Ini yang boleh. Anda siap berkurang dan siap bertambah. Kalau Anda tidak siap berkurang, artinya minta 100 juta. Kalau rugi gimana? Tetap minta bayar 100 juta juga. Ini bukan investasi namanya. Ini namanya akadnya meminjamkan dana 100 juta, kembali 100 juta ditambah dengan yang Anda katakan tadi, yang kita dikatakan tadi adalah sebagai apa namanya? Keuntungan. Maka itu adalah riba sebetulnya. Wallah ta'ala. Cuma beda nama maksudnya. Beda nama. Tayyib. Walaupun nilainya mungkin lebih kecil kalau walaupun dunia. Lebih kecil. Masyaallah. Tapi demikian Bapak Darsi, barakallahu fiik, mudah-mudahan bisa difahami ya Pak ya, dan bisa diperbaiki kembali mungkin akad-akad yang Anda buat. Kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan di 0218236543. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Abdurrahman. Ummu Abdurrahman di mana, Um? Di Madura. Di mana? Di Madura. Madura. Tep, agak keras suaranya, Um. Di mana, Um? Madura. Oh, silakan. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, ya, Ibu. Bagaimana kalau kita berdagang karya seni? Umpamanya itu harganya yang kita bikin seharga 250. Modal biayanya 250.000. Iya. Karena karya seni itu bagus. Karya seni ini maksud seni apa, Ibu? Karya seninya seperti batik gitu. Batik tersebut gambarnya apa? Motifnya apa? Tulis. Tulis, tapi motifnya apa? Ada gambar hewan, binatang, atau manusia? Oh, enggak. Ada yang harga, ada yang batikan hewan, kadang gitu, tapi tidak mencerminkan hewan. Maksudnya gimana tidak mencerminkan hewan? Kadang di kepala itu ada ini, Ustaz, kita bentuk seperti bunga gitu. Seperti gula, bunga. Maksudnya kepalanya dikasih bunga, kepala hewan tersebut. Iya. Enggak boleh nih, Bu. Carilah gambar, buatlah gambar dengan motif yang tidak ada kepala hewan, kepala manusia. Jelas, Ibu? Iya, yang saya tanyakan gini, Ustaz. Kalau kita jual itu 250, karena keindahan batik itu bagus, jadi kita jual 600. Boleh, kalau dia setuju, dan untuk agak keindahan ada nilai tersendiri. Memang. Bila umpamanya gambar batik tersebut tidak ada yang haram, karena Rasulullah SAW pernah, Ibn Abbas RA pernah membisikkan kepada seorang yang melukis, menggambar, ya, pada beliau bahwasanya Rasulullah berkata, la yadkhulul jannata musawwir, bahwa tidak akan masuk surga orang yang menggambar ini. Maka orang itu ketakutan, menggigil. Lalu Nabas mengatakan, kalau kamu ingin juga melakukan profesi sebagai pelukis, penggambar, jangan lukislah gambar yang tidak bernyawa. Ya, bunga boleh, gunung boleh, pohon bagus, masya Allah, rumah ya bagus, tetapi gambar hewan, gambar manusia jangan. Kalau walaupun kita ganti dengan kepalanya itu, kita ganti dengan bunga gitu, itu nggak boleh Ustaz? Kepalanya diganti bunga, badannya badan hewan. Iya. Boleh kalau itu. Oke. Itu ya. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Barakallahu fikum Abdurrahman di Madura. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya via pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana hukum gaji dari sebuah pekerjaan yang diperoleh dengan cara menyuap, Ustaz? Apa yang seharusnya dilakukan? Dari Bapak Bambang Urip Supriyadi di Purbalingga. Masyaallah. Dengan cara menyuap, kalau umpamanya yang bekerja ini memang mampu melaksanakan pekerjaannya, halal gajinya. Cuman haram adalah dia melakukan akad riswah tadi. Maka katakan kepada pemberi kerja bahwa saya masuk, saya beri riswah kepada fulan-fulan. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah saya layak bekerja atau tidak? Kalau tidak, saya undur diri. Kalau masih layak, saya bekerja. Bila Anda sampaikan demikian pemberi ijazah atau pemberi kerja, Anda halal insyaAllah. Nafsat. Jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya berjualan. Saya menjual barang dengan cara mengambil dari teman. Lalu barang yang laku, baru saya bayarkan ke teman tersebut. Dan intinya saya berjualan tidak menggunakan modal. Saya hanya mengambil keuntungan dari barang yang saya jual, yang saya dapatkan bandrol, diberi diskon 40% dan saya berikan ke konsumen 20% sehingga saya dapat 20%. Bagaimana hukum penjualan saya tersebut? Saya tidak bisa menjawab karena akad Anda ngambil itu apa? Ngambil itu bisa mencuri, bisa hadiah, bisa dia mengatakan saya wakilkan kamu menjualkan. Nah, bisa juga artinya saya jual harga sekian. Maka sebaiknya pertanyaan diperjelas, apakah dia ngambil dengan akad wakalah, ya ini tolong jualkan kamu untuk kamu sekian persen, ya atau nih tolong jualkan dari saya sekian, atau saya jual kepada kamu. Kalau jual berarti yang nggak laku nggak bisa dikembalikan lagi. Banyak konsekuensinya. Atau ini hibah, terserah kamu mau kamu jual hadiah. Baik, saya enggak bisa jawab, Ustaz. Baik, diperinci kembali kepada Bapak yang bertanya. Jazakallah khair. Kami akan kembali, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bagi hasil dari sukuk dan deposito bank syariah, Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Dari sukuk saya punya penelitian khusus masalah sukuk yang ada di negara kita, diperjualkan di Indonesia. Tapi saya masih ada catatan sehingga dia tidak menjadi hal balsam belum halal hukumnya. Terus. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan mancing, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum memancing kita disuruh bayar dulu. Nanti baru ditaruh ikan 1 kg ke empang. Terus kadang-kadang kita memancing dapat ikan 2 ekor. Apa itu boleh, Ustaz? Beli ikan 1 kilo. Nah, kemudian ditaruh di empang. Cuma dapat nanti 1 ekor. Dapat 1 atau dapat 2 terkadang? Dapat 2. Boleh seperti ini? Tidak, ini horor ya. Anda beli 1 kilo 4, dapat cuma 2. Judi atau bukan namanya? Judi, horor. Tidak boleh jual beli seperti atau ini. Atau bahkan lebih dari 1 kilo? Ya, atau gimana caranya lebih? Dimasukkan cuma ikan yang dibutuh aja. Adi tidak diizinkan saja. Tidak dibolehkan. Baik, masya Allah. Jazakallah khair, Bapak. Barakallah fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya, ibu meninggalkan motor dan laptop, Ustaz. Dan sampai saat ini belum dibagi harta waris tersebut. Dan laptop yang dimiliki ibu saya bawa dan saya gunakan. kemungkinan besar diperoleh dengan cara riba, yaitu dengan mengkredit dengan cara riba. Apakah beli dengan kredit? Nah, apakah tetap dibagi harta warisan yang memang kita ketahui diperoleh dengan cara riba, Ustaz? Ibu Anda dirugikan dari riba karena dia beli dengan cara kredit. Yang dapat makan riba dengan pembelian tersebut adalah penjualnya. Maka perpindahan harta tadi ke tangan ibu Anda halal insyaallah taala. Ya, cuma karena dia dirugikan dengan riba tadi. Baik, dan tetap dibagikan sesuai persentase waris ya. Nah, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Apakah sah warisan yang dibagikan kepada anak perempuan saja berdasarkan pesan daripada almarhum? Tidak sah. Sebagaimana juga tidak sah pesan dari almarhum bagikan pada laki-laki saja. Allah mengatakan yusikumullah fi auladikum. Allah mewasiatkan pada anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil unsayaini. Untuk anak laki-laki dua bagian dari anak perempuan, kata Allah. Lalu Anda bagi untuk laki-laki saja atau Anda bagi perempuan saja atau bagi rata? Allah sudah mewasiatkan begini, Anda membuat wasiat sendiri. Ya, Anda mau mati takut hadap Allah dan membawa dosa menentang kitabullah. Ya Allah, naskah dalam Al-Quran tentang pembagiannya. Masyaallah. Baik, kami akan jazakallahu khair, Ustaz, barakallahu fi. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan ibu bercerai, Ustaz, dan memiliki 4 anak. Satu laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian ibu menikah lagi. 2 tahun kemudian ayah meninggal. Berapa bagian warisan untuk ibu dan anak-anak, Ustaz? Istri dapat 1/8. Nah, karena memiliki anak. Ya, orang tua dari bapak sudah meninggal atau masih ada? Disebutkan di sini, Ustaz. Ya, repot. Sekiranya masih ada, Ustaz. Sekiranya masih ada, bapak dan ibu dapat masih 1/6. Nah. Sisanya anak laki-laki 2 bagian, perempuan 3 bagian, berarti bagi 5 sisa. Bagi 5. Allah Ta'ala. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya maafkan saya, Ustaz. Sebaiknya yang bertanya masalah waris jangan pakai SMS. Nah, Ustaz. Karena ada pertanyaan yang seperti tadi gantung. Iya, ibu dan bapaknya tidak ada disebutkan. Ya, artinya sebaiknya via telepon yang bertanya tentang waris. Nah, Ustaz. Diperinci mungkin kalau pesan singkat ya agar lebih jelas atau lebih baik dengan telepon, silakan. Kami angkat pertanyaan sebelum kami terima dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya, Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga dan suami bekerja sebagai PNS di instansi pajak, Ustaz. Apakah gaji suami yang saya terima halal dari hamba Allah di NTB? Tidak halal gaji penarik pajak. Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata sahibu maksib. Hadis diriwayatkan oleh Muhammad Abu Daud dan disahihkan oleh banyak para ulama antara Syekh Albani. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang menarik pajak. Dan pegawai di lembaga pajak adalah mereka bagian dari oknum yang menarik pajak tersebut. Maka gaji tidak halal. Bila tidak halal, sebaiknya cari tempat yang halal. Bagi orang yang didafkahi oleh sesuatu, seseorang yang tidak halal gajinya, kalau dia mampu mencari yang halal, maka dari yang halal tinggalkan yang haram tadi. Kalau tidak mampu, apa boleh buat? Taib, jazakallah khair. Nawasil fi. Okay. Ada waktu? Satu lagi. Taib, kita berikan kesempatan via telepon bagi para pendengar yang ingin bertanya di 021-823-6543. Silakan. Taib, halo. Halo. Ya, assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa, di mana? Dari Ibu Hermi. Di mana Ibu Hermi? Dari Ibu Hermi di Purwokerto. Oh, silakan Ibu Hermi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan, saya mempunyai uang tabungan. Uang apa, Ibu? Halo. Saya mempunyai uang, ya, uang sebesar 60 juta. Tapi uang itu dipinjam oleh keponakan saya. untuk berusaha gitu, untuk usaha gitu ya, dengan apakah saya masih harus tetap membayar beban zakat mal itu yang 2,5%? Iya. Gitu. Itu bayarkan dari uang tersebut atau dari uang yang lain? Kenapa, Ustaz? Iya, harus ibu bayarkan. 2,5% dari 60 juta itu dari... Harus tetap membayar uang zakat mal itu? Iya. Yang... Kecuali kalau dia mengeluarkan zakat dari uang ibu juga. Kan dia pakainya berusaha kan ya? Oh, gitu. Kalau dia berzakat dan dari uang ibu pun dizakatkan oleh dia sekalian, gak ada masalah. Tapi kalau dia tidak memberikan zakatnya, tanyakan, kamu memberikan zakat gak dari uang pinjam yang mau pinjam dari saya? Tidak, kata dia. Kalau gitu, si 60 juta, kemudian hitung berapa tahun di tangan dia, setiap tahunnya bayarkan 2,5%. Dengan ada harapan dikembalikan. Jadi saya tetap harus membayar ini. Zakat, iya. Zakat. Nanti bayarin setelah diterima, hitung berapa tahun dipinjam dia, pinjam dia 2 tahun, bayarkan zakat 2 kali. Gitu. Ya. Terima kasih Ustaz. Allah yang barik fiik, informasinya. Terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menambah tambahan Ustaz, artinya ketika itu belum dikembalikan tidak ada kewajiban membayarkan zakat? Tidak. Karena khawatir dia tidak mengembalikan, bagaimana dia sudah berzakat kemudian uangnya belum diterima. Baik, jazakallahu khair, dan ini mungkin pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini kepada para pendengar dan pemirsa Raja TV, dan sebagai ikhtitam Ustaz, silakan. Ya, semoga apa yang kita jelaskan telah bermanfaat bagi kaum muslimin dan kaum muslimat, bagi kehidupan mereka dalam masalah harta. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.